wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil basirun nadirun wa sirajun munirun alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balli maka wa ufir lana.